Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kembali pembahasan Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid pada bab yang ke-41, Al-Bab Al-Wahid Wal-Arba'un, bab yang ke-41. Bab qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Bab tentang ayat di dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah ayat ke-22, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala andada, tandingan-tandingan, sekutu-sekutu yang semisal dalam peribadahan yang kalian ibadahi. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian itu mengetahui, kalian mengetahui Allah subhanahu wa ta'ala yang mencipta, yang memberi rezeki, yang mengatur alam ini, yang mematikan, yang menghidupkan. Kalian tahu, memberikan rezeki kepada kalian. Maka janganlah kalian menjadikan bagi Allah itu sekutu-sekutu, tandingan-tandingan yang kalian ibadah kepadanya bersama Allah. Al-andad, jamak dari niddun, maknanya adalah al-mithl wal-nadhir. Al-mithl yang semisal, wal-nadhir yang serupa. Dan menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang serupa, yang semisal dengan Allah dalam beribadahan, wa sarfu anwa'il ibadah atau شيء منها لغير الله تعالى. Ini makna fala taj'alu lillahi andad, janganlah kalian menjadikan bagi Allah andad. Kalian menjadikan bagi Allah itu andad, yaitu engkau atau memalingkan berbagai macam ibadah atau sesuatu dari ibadah itu kepada selain Allah. Itu namanya menjadikan tandingan bagi Allah, yaitu engkau memalingkan berbagai macam ibadah atau sesuatu dari ibadah itu kepada selain Allah. Misalnya doa, ad-du'a wal ibadah, doa itu adalah ibadah yang hanya kita peruntukkan kepada Allah ketika berdoa. Ya Allah, berikan kami rezeki, sehatkan kami, berikan kami keselamatan. Ketika seseorang itu minta kepada malaikat, ya malaikat, berikan kami rezeki, atau minta kepada para nabi dan para rasul, para orang-orang saleh, sudah di kuburan, maka itu berarti kamu menjadikan bagi Allah itu tandingan. Dan menjadikan tandingan bagi Allah Azza wa Jal itu ada dua macam. Sebagaimana disebutkan Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ittikhadun nid ala kismain, menjadikan tandingan bagi Allah itu ada dua. Yang pertama, ayaj'alahu lillahi syarikan fi anwa'il ibadah aw ba'dihha, menjadikan bagi Allah Subhanahu wa taala sekutu di dalam berbagai macam ibadah. Apakah ibadah itu berkaitan dengan ibadah zahirah, salat, puasa, menyembelih, bernazar, ataukah berkaitan dengan ibadah al-batinah, i'tiqad, seperti tawakkal, ar-roja, berharap, wal-khauf, takut. Ini yang pertama, sorful min anwa'i syai'an liberillahi azza wa jal fahuwa musyrikun kafirun. Disebutkan Syekh Muhammad bin Wahab di dalam kitab Salasah, barang siapa memalingkan sesuatu dari ibadah itu kepada selain Allah, fahuwa musyrikun kafirun. Syirik akbar. Yang kedua, makana min nawi syirkil asghar, yaitu yang termasuk dari syirik asghar. Karena syirik ada dua, syirik akbar ada syirik asghar. Syirik akbar, syirik yang mengeluarkan pelakunya dari Islam karena menafikan asal at-tauhid. Adapun syirkul asghar, syirik yang kecil, ini tidaklah mengeluarkan pelakunya dari Islam, tetapi ini juga mengkhawatirkan. Kalau orang terus menerus dalam syirik asghar, ini akan membawa dia nanti mengantarkan dia kepada syirik akbar. Seperti ucapan seseorang, Masya Allahu wa syi'ta, ini termasuk syirik. Masya Allahu wa syi'ta, apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang kau kehendaki. Ini enggak boleh kita menyamakan kehendaknya Allah dan kehendaknya makhluk. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ketika ada seorang mengatakan kepada beliau, "Masyaallah wa syi'ta." Maka Nabi menegur, "Bal qulu masyaallah wahda." Katakan, ucapkan masyaallah wahda. Karena waw itu mengandung makna atof, penggandengan, mutlakul jam, memutlakkan penggandengan secara mutlak. Maka tidak boleh digandengkan dengan kehendak Allah dan kehendak engkau atau kehendaknya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aja'altani lillahi nidda, apakah engkau menjadikan aku itu tandingan, sekutu bagi Allah hanya dengan ucapan Masya Allahu wa syi'ta. Semoga apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang kau kehendaki ya Muhammad. Maka Nabi mengingatkan, ajazanillahi nidda, apakah engkau menjadikan aku sekutu tandingan bagi Allah? Bal kul ma syaa Allahu wahdah. Maka menjadikan tandingan bagi Allah seperti disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman, memalingkan berbagai macam ibadah atau sesuatu dari ibadah itu kepada selain Allah. Kehali ibadatil awthan, seperti keadaannya para penyembah berhala. Alladzina ya'taqiduna fi man da'awhu wa rajuhu annahu yanfa'uhum wa yadfa'anhum wa yashfa' lahum. Sebagaimana keadaannya para penyembah berhala, penyembah pohon, penyembah kuburan, menyembah jin, penyembah syaitan, ini adalah ibadatul awthan yang mereka memiliki i'tiqad, keyakinan terhadap yang dia seru, yang dia berdoa kepadanya, dia berharap kepadanya, siapa saja, apakah itu batu, apakah itu pohon, tempat-tempat yang keramat dihuni oleh jin, datang ke situ meminta, ataukah malaikat sekalipun makhluk Allah yang mulia, ataukah para rasul, mereka berharap kepadanya. Anau yang fahum, mereka meyakini bahwasanya sesembahan-sembahan mereka itu bisa memberikan manfaat kepadanya. Datang ke kuburan, kenapa orang datang ke kuburan, menyembelih ke kuburan, datang meminta kepada kubur. Jadi ini banyak dari masyarakat muslim di negeri kita ini masih senang ke kuburan, meminta padanya, bahkan menyembelih, bernazar. Tidaklah mereka melakukan ini kecuali ada i'tiqad. Kalau tidak ada i'tiqad, tidak ada keyakinan itu bisa memberikan manfaat kepadanya atau bisa menolak bahaya, maka dia tidak akan datang. Buat apa menghabiskan uang, waktu datang ke kuburan safar? Karena memang ada keyakinannya bahwasanya si penghuni kubur di sana adalah wali Allah yang bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah sehingga doa kita diijab oleh Allah, ataukah bisa si penghuni kubur tadi itu secara langsung bisa memberikan manfaat kepada kita. Nah, ini syirik akbar. 6. Wa yashfa' lahum wa yarfa' anhum, dan bisa membela mereka. Bisa melindungi dari musibah, melindungi dari bahaya. Wa yashfa' lahum, dan bisa memberikan syafaat nanti di sisi Allah Azza wa Jalla. Wahadi al-ayah fi siyak qawli ta'ala, ayat ini dalam bab fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Fi siyak qawli ta'ala itu dalam konteks firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ayat ini ada ayat yang mendahulunya sebagai bagian dari ayat itu. Karena ayat fala taj'alu lillahi itu adalah akhir dari ayat di surah Al-Baqarah. Ya ayuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum. Wahai manusia, kata Allah. Allah menyeru kepada seluruh manusia. Bukan hanya kepada muslim, bukan hanya kepada mukmin, tapi mencakup kepada semua manusia. Karena perintah Allah, ubudu, beribadah kepada Allah itu adalah perintah kepada semua manusia. Beda kalau perintah khusus dalam syariat itu Allah Subhanahu wa taala manggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hanya orang-orang yang beriman seperti puasa, salat. Dan orang-orang yang beriman yang terpanggil yang bisa melaksanakan ini. Adapun dalam masalah penyembahan kepada Allah, semua manusia. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum, yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, dan orang-orang sebelum kalian agar kalian itu bertakwa kepada Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a, yang telah menjadikan untuk kalian itu bumi ini sebagai firasyan, sebagai hamparan yang kalian bisa menetap, bisa bertempat tinggal di atasnya. Was-samaa'a binaa'an, dan langit itu sebagai atapnya. Wa anzala minas samaa'i maa'a, dan dialah Allah yang menurunkan dari langit itu air, air hujan. Fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum, dengan sebab air tersebut Allah Subhanahu wa taala keluarkan dari bumi ini tsamarat, buah-buahan dan berbagai macamnya. Rizqan lakum, sebagai rizki untuk kalian dari Allah. Fala taj'alu lillahi andada, dan janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian itu mengetahui. Kita meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang beri rezeki, Allah yang mematikan, menghidupkan, memberikan kesehatan kepada kita, memberikan petunjuknya kepada kita. Lalu kenapa kita palingkan peribadahan kepada selainnya? Maka inilah satu kezaliman yang paling besar. Berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah dalam peribadahan. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayu dzambin a'zam, dosa apakah yang paling besar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, an taj'ala lillahi nidda wa huwa khalaqaka. An taj'ala lillahi nidda, engkau menjadikan bagi Allah niddan, nadhir, mithal, al-mathil, yang semisal, sekutu, tandingan. Wa huwa khalaqaka, dalam keadaan Allah yang menciptakanmu. Dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Kata al-imam Ibn Kathir dalam tafsir beliau, tafsir Al-Quran Al-Azim, qala Abu Al-Aliyah, berkata Abu Al-Aliyah, fala taj'alu lillahi andada, ay udala syuraka, janganlah kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan, yakni sekutu-sekutu bagi Allah. Demikian juga Rabi' bin Anas, Qatadah, Siddi, Abu Malik, Ismail bin Abi Khalid menyatakan seperti itu makna anda dan syuraka. Wa qala Ibn Abbas, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun, ay la tusyriku billahi syai'a. Janganlah kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Minal andad, dari syuraka, dari yang semisal, yang serupa, yang sekutu. Allati la tanfa wa la tadur, yang itu tidaklah memberikan manfaat dan tidak pula memberikan bahaya. Wa antum ta'lamun, dalam keadaan kalian mengetahui, annahu la rabbalakum, tidak ada rabbai kalian, ya ruzukukum ghairahu, yang memberikan rezeki kepada kalian selain Allah. Wa qad alimtum man alladhi yad'ukum ar-rasul ilayhi min tauhidihi wa huwa al-haq la shakka fihi. Karena sungguh kalian itu telah mengetahui bahwasanya yang Rasulullah SAW seru kepada kalian adalah mentauhidkannya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, walhaq, dan ini adalah hak, tidak ada sedikitpun keraguan di dalamnya yang disuruhkan oleh Rasul, bahkan para Rasul-Rasul, bukan hanya Rasulullah tapi juga Rasul-Rasulullah yang ada, yang sebelum Nabi SAW menyeru manusia kepada tauhid. Walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an ya'budu Allaha wa yajtanibut taghut. Demikian juga tafsir oleh Qatadah, Mujahid dan yang lainnya. Fala taj'alu lillahi andada ay akiffa minar rijal tuti'unahum fi ma syatillahi ta'ala. Ini semua tafsiran dari makna kalimat janganlah menjadikan bagi Allah tandingan. Di antaranya disebutkan oleh Mujahid, akiffa minar rijal, yang sekufu dengan Allah dari kalangan para laki-laki manusia. Tuti'unahum, kalian mentaati mereka, fi ma'siyatillahi ta'ala, di dalam bermaksiat kepada Allah. Ini juga masuk dalam makna taj'alu lillahi andada, kalian menjadikan bagi Allah sekutu-sekutu, di samping makna-makna yang telah kita sebutkan, memalingkan ibadah kepada selainnya. Dan masuk juga makna adalah kamu menjadikan manusia itu sekufu dengan Allah, yang kalian mentaati mereka di dalam kemaksiatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang riba, Allah melarang kedzaliman, membunuh, melarang merampas harta orang lain, melarang berzina, dan larangan-larangan Allah yang lainnya. Namun kalian laksanakan, kalian kerjakan larangan Allah karena mentaati manusia. Karena mentaati manusia yang menyuruh bermaksiat pimpinannya, dia pun mentaati. Maka masuk mana kata Mujahid, mereka juga kau tak ada. Enggak boleh kita mentaati siapapun di dalam bermaksiat kepada Allah. Mentaati ulama, umara dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam menentang hukum-hukum Allah, maka ini adalah perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada babnya tuh, kita sudah lewat bab tentang mentaati ulama umara. Ini semua makna-makna yang disebutkan oleh para mufassirin tentang janganlah kalian menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis di makna hadhihi al-ayah al-karimah, tentang makna ayat yang mulia ini, fala taj'alul layandada, di dalam musnad al-imam Ahmad dari hadith al-Harith al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat al-imam Ahmad dan hadithnya sahih, akhrajahu al-imam Ahmad wa Tirmidhi dan disahihkan Syekh Muqbil dalam sahih musnad, anna nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Allah Subhanahu wa taala yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, inna Allah amara Yahya ibn Zakaria, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada Yahya ibn Zakaria, orang Nabi Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya, bi khamsi kalimatin ay ya'mal bihinna wa ay ya'mur bani Israil al ya'malu bihinna, dengan lima kalimat. Ada perintah dari Allah kepada Nabi Zakaria, Nabi Yahya ibn Zakaria, dan juga perintah kepada Bani Israel, lima kalimat, ayya'mala bin, agar dia mengerjakan, melaksanakannya. Lima kalimat, lima wasiat itu, lima perintah itu, wa ya'mur bani Israel, dan hendak dialah dia, hendaknya dia memerintahkan juga kepada Bani Israel, kaumnya, umatnya, ayya'malu bihinna, untuk dia amalkan, kerjakan lima perkara tersebut. Wa annahu kana, wa annahu kada yubtu biha, bahwasanya Nabi Yahya Zakaria hampir-hampir dia lambat di dalam mengerjakannya, di dalam memerintahkan Bani Israel untuk mengerjakannya, dia enggak segera, nunda-nunda. Faqala lahu Isa alaihi salam, maka Isa alaihi salam, Nabi Isa, alaihi salam berkata kepada Yahya, Nabi Yahya, wa innaka qad umirta bi khamsi kalimatin an ta'mala bihinna, sungguh engkau telah diperintah dengan lima kalimat agar engkau mengerjakan, mengamalkan perintah itu, dan engkau diperintah untuk memerintahkan kepada Bani Israel juga untuk mengamalkannya. Fa imma an tuballighuhunna wa imma an uballighuhunna, fa imma an tuballighuhunna, imma engkau menyampaikannya, lima perkara itu, atau kalau tidak aku yang menyampaikan kepada Bani Israel. Faqala ya akhi inni akhsha in sabaqtani an u'adzab aw yukhsafa bi. Maka Nabi Yahya mengatakan kepada Nabi Isa, wahai saudaraku, masih keluarga Zakaria dengan Isa alaihissalam, Isa ibunya Maryam adalah ponakan dari Zakaria. Zakaria Maryam itu adalah ponakannya dari Zakaria. Sementara Yahya adalah anaknya Zakaria. Dia mengatakan kepada Isa, ini sungguhnya aku aksa, aku khawatir, aku takut. Insyaallah jika engkau mendahuluiku menyampaikannya kepada Bani Israel, anu azab, aku diazab. Ya Allah, au yukhsafa bi, atau aku ditenggelamkan di bumi ini. Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fajama Yahya ibn Zakaria bani Israel fi Baitul Maqdis hatta imtala'al masjid. Maka Nabi Yahya Zakaria pun mengumpulkan Bani Israel di Masjid Baitul Maqdis, di Masjid Al-Aqsa, sampai masjid penuh dan kaumnya Bani Israel. Faqada ala syaraf, maka dia pun duduk di tempat imam, di mimbar. Fahamidallah wa atna alaihi, dia memuji Allah. Thumma qala, kemudian dia menyampaikan perintah Allah kepada kaumnya lima tadi. Faqala, maka Yahya ibn Zakaria mengatakan, inna Allah amarani bi khamsi kalimatin an a'mala bihinna. Sungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku dengan lima kalimat agar aku mengamalkannya. Wa amurakum, dan aku perintahkan kepada kalian an ta'malu bihinna, agar kalian juga mengerjakan perintah tadi. Wa aulahunna, yang pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Perintah yang pertama dari Allah kepada Nabi Yahya bin Zakaria, an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau atau kalian beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukanlah dengan sesuatu pun. Ini perkara yang pertama, kewajiban pertama untuk kita menyampaikan kepada manusia adalah tauhid, mentauhidkan Allah dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Idawah anbiya, dan idawah yang Allah perintahkan kepada mereka untuk memulai dakwah dengan tauhid. Maka kita juga mengikuti dakwah mereka para nabi dengan tauhid, bukan kemudian manusia di sekitar kita ini kan muslim semua, sudah tahu siapa Rabbnya, siapa Allah. Kita tidak perlu lagi membahas malah tauhid. Pembahasan tauhid itu di zaman Rasulullah, karena yang dia dakwah adalah orang musyrikin. Kita ini muslim semuanya. Maka mereka pun meninggalkan dakwah tauhid. Dakwahnya siasa, dakwahnya politik. Bagaimana mendirikan khilafah, mendirikan negara Islam, menjadikan Islam sebagai undang-undang negara. Dalam keadaan mereka jahil terhadap tauhid, mana bisa? Mereka tidak mengetahui, memahami asas Islam, itu tauhid. lalu mau mendirikan negara Islam. Maka ini perintah Allah yang pertama. Fa inna mathala thalik. Aw mathala thalik kama za rajulin ishtara 'abdan min khalisin malihi min khalis malihi bi waraqin aw dhahabin. Maka sesungguhnya permisalan yang demikian ini seperti seorang laki-laki membeli budak, seorang budak, min khalisi malihi, dari hartanya sendiri, biwarokin, biwarok dengan mata, nah, uang perak, dirham, au zahab, au mata uang emas, dirham, dinar. Faja'ala ya'mal yuaddi ghallatahu ila ghairi sayyidihi. Maka kemudian hamba atau budak yang dibeli tadi, lalu dia mengabdikan dirinya bekerja kepada selain tuannya yang beli. Seperti itu. Kalian mempersetukan Allah, berdoa kepada berhala, meminta kepada makhluk, menyembelih itu makhluk, padahal Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita semua fasilitas, ya, hidup, air, makanan, ini semua Allah yang menyiapkan untuk kita bumi ini. Lalu kita beribadah kepada selain Allah. Maka ini satu kezaliman yang paling besar. Ibaratnya kita membeli seorang budak dari uang kita sendiri. Lalu budak yang kita beli ini justru dia mengabdi bukan kepada kita, kepada orang lain. Dia kerja, lalu hasilnya dikasih kepada yang lain, bukan kepada kita. Dia mengabdi kepada orang lain, bukan kepada kita. Nah, seperti itu, bagaimana kita yang beli budak tadi? Tentu marah. Ada kezaliman. Kita sudah membeli dan memberi makan kepada dia, malah dia berkhidmat kepada yang lain. Fa'ayyukum yasurruhu yakun 'abdahu kadhalik. Siapa di antara kalian itu? Nah, yasurruhu, senang memiliki budak seperti itu. Enggak ada. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan senang kalau dipersekutukan. Baik memberikan kepada kita semua, lalu kita persekutukan. Nah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan. Atau Nabi Zakaria. Wa innallaha khalaqakum wa razaqakum. Sungguhnya Allah yang telah menciptakan kalian, wa razaqakum, dan memberi rezeki kepada kalian. Fa'buduhu. Maka beribadahlah kepada Allah, wa la tusyriku bihi syai'an, dan janganlah sekali-kali kalian mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun. Yang pertama, perintah untuk beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Wa amurukum bis-shalah. Yang kedua, aku perintahkan kepada kalian untuk menunaikan atau menegakkan salat. Menegakkan salat. Fa inna Allaha yansibu wajhahu liwajhi 'abdihi ma lam yaltafit. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu menghadapkan wajahnya kepada wajah hambanya yang sedang melaksanakan salat. Maka kita dilarang dalam salat itu meludah ke arah kiblat. Tetapi ke kiri. Kalau kita meludah ke kiri, atau di antara kedua kaki ketika ruku misalnya. Bainallaha qibla wajhihi. Kenapa? Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala di hadapan wajah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita ketika salat menudah ke arah kiblat. Malam yaltafit, selama dia tidak menoleh. Fa idza sallaitum fala taltafitu. Jika kalian mengerjakan salat, maka janganlah kalian menoleh. Enggak ada boleh kita menoleh. Ikhtilas, ya, kalis hu syaitan. Itu adalah tipuan syaitan kepada orang yang salat. Ingin bermaksud merusak salat seseorang dengan menoleh. Maka termasuk orang dalam salat dalam menoleh. Wa amrukum bisiyam, dan aku perintahkan kepada kalian untuk berpuasa. Fa inna mithla dhalika ma tharajul ma usurra min miskin fi asabati kullihim yajidu rihal misk. Yang ketiga, aku perintahkan kepada kalian untuk berpuasa. Tadi ibadah menyembah Allah, mengerjakan sholat. Yang ketiga adalah perintah siam. Karena sesungguhnya permisalan yang demikian ini, puasa, kama salir rojulin mahu surratan, seperti seorang yang memiliki surrah, surratun, bimiskin, yaitu botol, botol minyak wangi. Mimiskin yang berisi minyak wangi dari misik. Maksud minyak wangi yang paling harum, misik. Di gemari. Fi asabati kullihim. Di dalam sekumpulan. Nah, mereka. Kulluhum yajiduri hal misik. Semua mereka itu mencium bau misik. Misalnya, misalnya dia pakai parfum misik, kemudian dia masuk, semua orang dalam musim mencium harumnya itu. Ini permisalan puasa. Seperti orang yang membawa botol parfum minyak wangi misik datang kepada sekelompok orang, perkumpulan orang banyak, maka semuanya mencium harumnya misik tersebut. Wa inna qulufa famis saim athyab min athyab indallahi min rihil misk. Dan sungguh bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada harumnya misik. Wa amrukum bis sadaqah, dan aku perintahkan kepada kalian untuk bersedekah. Sekarang berita yang keempat, sedekah. Fa inna mithla dzalik, maka sungguh permisalan yang demikian ini yaitu sedekah, kama salir rajulin, seperti seorang laki-laki, asharahu adu al-adu, musuhnya telah menawannya, ditangkap, ditawan oleh musuhnya. Fasuddu yadaihi ila unukihi, maka tangannya itu diikatkan di lehernya. Wa qaddamuhu, lalu dihadapkan dia, orang tadi yang ditangkap, yang ditawan, yang diikat tangannya itu di leher, sudah dihadapkan kepada mereka. Liyadribu unukahu, untuk apa dihadapkan? Untuk dipenggal lehernya. supaya mereka memenggal lehernya, musuhnya yang menawannya itu. Faqala lahum, lalu dia mengatakan orang yang ditawan tadi, mengatakan kepada orang yang menawannya, hal lakum an naftadi nafsi minkum, maukah kalian aku tebus diriku, jiwaku ini kepada kalian? Faja'ala yaftadi nafsahu, maka orang tadi itu pun menebus dirinya. Bil qalil, dengan sesuatu yang sedikit, wal kathir, dan sesuatu yang banyak. Hatta fakka nafsahu, sampai dia pun bisa membebaskan jiwanya, membebaskan dirinya. Nah, seperti itulah. Kau bersedekah, maka Allah subhanahu wa ta'ala bebaskan dirimu dari apa yang kamu takuti, an-nar. Seperti orang tadi, ditawan, mau dibunuh. Lalu dia menebus dirinya dengan harta yang dia miliki, sehingga dibebaskan. Wa amrukum bi dzikrillah ta'ala katsira, dan aku perintahkan kepada kalian untuk berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Fa inna mithla dzalik, sungguhnya permisalan yang demikian ini, semua diberikan permisalan ini. Permisalan demikian ini seperti rajulin talaba adu shira'an, seorang laki-laki yang dicari oleh musuhnya dengan cepat, dikejar dengan cepat oleh musuhnya, diasari dari belakang. Fata hisnan hasinan fatahassana fihi, maka dia mendatangi sebuah benteng yang kokoh, lalu dia masuk dan berlindung di benteng tersebut dari kejaran musuh. Wa innal abda ahsana ma yakun minas syaitan idza kana bi dzikrillah, dan sungguhnya seorang hamba benteng yang paling kokoh menjaga dia dari syaitan idza kana bi dzikrillah, kalau hamba itu dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zikir dipermisalkan di sini seperti seorang yang dikejar oleh musuh, dia masuk benteng, maka dia aman. Dan demikian juga orang yang berzikir kepada Allah akan dijaga, ada penjagaan baginya, ibarat benteng, dia dalam benteng terjaga dari asyaitan, musuh kita yang paling besar, yang paling berbahaya, tidak pernah lepas dari kita dan kita tidak melihatnya, menipu dan menyesatkan manusia. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan, ini tadi perintah dari Nabi Yahya bin Zakaria kepada kaumnya. Sekarang Rasulullah mengatakan, wa ana an arabun aku, amurukum bi khamsin, Allahu amaroni bihinna, aku perintahkan kepada kalian lima perkara yang Allah perintahkan aku dengan lima perkara tersebut. Apa itu perkara yang diperintahkan Rasulullah SAW, yang itu Allah perintahkan kepadanya? Yang pertama adalah al-jama'ah. Hendaklah kita menetapi al-jama'ah, jama'ah kaum muslimin. Tidak kemudian melepaskan diri dari jama'ah bersama dengan kaum muslimin. Al-mufarku, termasuk yang dihalalkan darahnya. Al-Malik Abdullah bin Mas'ud. Tidak halal darah seorang muslim yang bersyahadat, bersaksi la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bihda salat, la yahillu damu imri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah illa bihda salat, kecuali tiga perkara baru dihalalkan, dibolehkan tumpahkan darahnya. Sayyibu tsani, orang yang sudah menikah lalu dia berzina, dirajam. Kemudian nafsu bin nafsi, jiwa dengan jiwa, kisas at-tariq li dinihi, dia meninggalkan ada banyak al-mufariq lil jamaah, dan dia memisahkan diri dari jamaah. Aswas sam' wa tha'ah wal hijrah wal jihad fi sabilillah. Ada lima. Al-jamaah, as-sam' wa tha'ah, dengar dan taat kepada pemerintah, kepada penguasa, dan hijrah serta jihad, dengar dan taat entah baik itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kepada umara, kepada amir, kepada penguasa. Wal jihad fi sabilillah fa innahu man kharaja min al jamaah qida shibrin faqad khala'a raqbatil islam, raqbatal islam min unukihi illa ay yuraji'a. Karena sungguhnya orang yang keluar dari jamaah sejengkal saja dia keluar, maka dia telah melepaskan raqbatal islam, tali islam dalam pada lehernya, kecuali dia kembali. Wa man da'a bidawal jahiliyah bahwa min juthi jahannam, barang siapa yang dia menyeru dengan seruan jahiliyah, mengajak dengan ajakan jahiliyah, bahwa maka dia min juthi jahannam, termasuk dari bangkai jahannam. Faqalu ya Rasulullah wa in shama wa shalla, mereka pun mengatakan, eh para sahabat, wa ya Rasulullah, sekalipun dia itu puasa dan salat, faqala wa in shama wa shalla, sekalipun dia puasa dan salat, wa za'ama annahu muslimun, dan dia menyangka dirinya bahwa dia muslim, fad'u al muslimina bi asma'ihim, maka panggillah kaum muslimin dengan nama-nama mereka. Sama'ahum Allah wazza wa jalla, Allah menamai mereka muslimin, al-mu'minin, muslimin dan mu'minin, ibadullah, adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai hadis yang cukup panjang dari sahabat Al-Harith Al-Ashari tentang kisahnya Nabi Yahya bin Zakariyah memberikan, menyampaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya Bani Israel dengan lima perkara. Demikian juga Nabi kita SAW menyampaikan lima perkara yang Allah perintahkan kepadanya dan untuk disampaikan kepada umat. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan sampai sini dulu. Subhanakallah wa bihamdik, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.